salah, semua terasa hina. Ketika rasa itu tak bisa lepas dari diri yang telah terhempas. Cinta jadi suatu yang jauh dari artinya, memberi walau harus tak diberi, menerima meski tak diterima. Lihatlah aku di sini, haruskah ini terjadi? Lakukan.